pusing, gak usah geleng-geleng. Kepala pusing, gak usah geleng-geleng. Kepala pusing, gak usah geleng-geleng. Kepala pusing, gak usah geleng-geleng. Kasih patung bong, gak usah geleng-geleng. Kepala pusing, gak usah geleng-geleng. Kasih patung bong, gak usah geleng-geleng. Kasih patung bong, gak usah geleng-geleng. Bola Bali bojo, bola Bali joto, bola Bali kaki, bola Bali loro ati, bola Bali nita, bola Bali pisa, bola Bali mbopo telaki, bola Bali gendong bayi. Sayur lodeh, wes ping